Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jami'an wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu was-sa'adata wa haqiqiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Bukadiri Allah majidha dikafi kulli waqtin wahayin amma ta'aku. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah kula panjenengan sedaya pinaringan sami sareng-sareng nanti pinten-pinten kanugrahan saking Allah Subhanahu wa taala sehingga saged sareng-sareng nglaksanakaken pengaosan menika. Dugi sedaya menika dipuncatet dening Allah dados amal hasanah. Lan mugi-mugi yen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Mula saking menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa langkung rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa nusyur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' 'afiya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa min al muqarrabin ya katsiran nawali ya Hasan al-Bi'ali ya Qa'iman bila zawadi ya Mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Rahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 89 baris ngandap paling ngandap. Alima minka annaka la tasbiru anha fa asyhadaka ma baruza minhu. Alimah ngerti sapa Allah mengka saking sira ngerti anaka ing satemene sira iku latas biru ora sabar sapa sira ora sabar anu saking Allah bisa wong iku lek pun mulai belajar suluk, belajar pengen usul, pengen macam-macam istilah lagi, usul fana, omok, nopo lah pokoknya gambaran kedekatan takar ini terus ora sabar, ora betah, dan tadi to dan ketemu. Karepnya kuwi. Aliman ngerti sapa Allah minta saking sira anak sak temene sira kula tas bungu ora sabar sapa sira anu saking Allah. Mula sapa kuwi fa asyhada. Monggo banjur ngetokaken ningalaken sapa Allah ka ing sira ngetokno ma ing perkara. Ma ing perkara baru saking pertewa apa ma minuh saking Allah. Jadi menampilkan, mengedepankan, mengedengkan, apa mengedengkan? Ya, ya semenungui. Allah mempersaksikan, menampilkan sesuatu yang dari Allah ditampilkan di hadapan Allah dengan penuh keyakinan mestinya bahwa itu dari Allah. Barekui setiap saat. Kamu sadari semua sudah tampil dari Allah. Ya, ya sithik-sithik kena nggo tangga kangen. Dan ya senajan ora kepethuk wonge lek surate sik dikirim. Dan senajan ora kepethuk wonge lek sok-sok lagu sik kena dirungokno. Iku sik sik mending. Iku. Ada musuh utawi orang anane kesabaran. Anillahi ta'ala saking ningali Allah ta'ala iku min wujudil ihtidha setengah saking onone bagian bagian bima'rifatihi kelawan kenal ing Allah salah satu bagian dari pengenalan kepada Allah itu adalah ketika orang itu sudah merasa tidak sabar ke orang dandang. Nah, ketika muni orang dandang itu berarti dia mbak Ewes ngerti bahwa ini suasana saya terhijab, suasana saya terhalang, saya suasana saya di dunia sedang petang kok kandang ketemu-ketemu lah. Kepengen dan ketemu itu nih loh, nih gue sajane reaksi dari pengenalan. Neng kadang-kadang lah betul nih hati-hati, nih gue soal menjebak diri bahwa seakan-akan Allah nggak ada, loh. Malah kok ternyata saya terus kebacut loh. Banyak ya soal-soal itu loh, terus lamaran tenang, mending-mending tenang, mending perkara jujur dinane, ngono gagal gak sih kalau jadi nanten ya ternyata. Ya kadung sengkone pokoknya anu mulut iki kudu langsung dadi nganten lah sing bocah wedok ora ojo ngono amal ya ojo mulut iki lha kuwi sing anu sik kuliah ngene-ngene sok mulut taun ngarep ae sik taun ngarep wis rasih do enten tiyang sing mboten sabar pengin ketemu Allah niku terus akhire sembarang kalir digagalne surah wiridan rita manu wiridan jangan wiridan ya panggah itu nanti itu jenisnya lamarannya dijabut nah ya itu nanti nanti itu mulanya juru terus kali Allah Ta'ala kalau-kalau benora gampang jegot nanti itu terus dimunculnya karomah dan nanti itu saja nanti itu dimunculnya karoma, dimunculnya niki, dikaitkan keunggulan, diparingi kekhususan, diparingi rasa nges, semalikom ibadah. Niku jenenge madharu zamin. Jadi ketika Allah sudah tahu bahwa kamu tidak sabar menunggu pertemuan dengan Allah, maka Allah menampilkan, menyaksikan di hadapanmu, memberikan menampilkan sesuatu di hadapan kamu yang itu menjadikan kamu yakin bahwa sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu panjen termasuk bagian dari kemakrifatan. Wa wa tawi ora sabar dan ketemu Allah itu halun syarifun termasuk keadaan sing mulya. Iku halun syarifun keadaan sing syarif sing mulya. Yak tadi kan bisa natrapakan, bisa mengakibatkan, bisa membuahkan Wong kuno natrapi, apa to natrapi? Natrapi niku menghasilkan, membuahkan, memunculkan dawa mawujudil ma'iyati ing langgene wujude kebersamaan al-ikhtisosiyati kang bangsa keistimewaan. Bersama tapi bersama yang istimewa. Mergo enek bersama sing gak istimewa niku enek. Yo bareng tunggal sak mobil. Tapi ya, tapi sing sitok niku jaksa, sing sitok penjahat. Niku yo bareng tapi ora istisos. Yo bareng tunggal sak. Tunggal sak kamar. Ngepasi juragane sare dan sing guru niku ngepel. Bareng sak kamare ora istisos, ndak ada istimewanya. Sing ikhtisos iku lak bojo. Bareng sak kamar, tapi ikhtisos bener-bener khusus. Nah, wong sing pun mboten sabar pengen dang ketemu Allah. Niku termasuk wong sing pun nampa peparing saking Allah berupa kekhususan niku wau. Karena dengan ketidaksabaran itu dia selalu mengangan-angan. Selalu terus kapan yo mboten. Dengan muni kapan yo niku berarti kan sudah bersama. Nah, kebersamaan itu yang apa? Sing akhire engko suwe-suwe. Wal ma'iyatu utawi kebersamaan. Al-ikhtisosiyatu kan bangsa. Kebersamaan al-ikhtisosiyatu kan bangsa istimewa. Iku tak tadi bisa membuahkan, bisa natrapi dawa mal musahadati ing langgene musahadah. Wal huduri lan hadir. Musahadah itu cara jawane adep-adepan, hadir itu teko jenggelek. Wal musahadatu utawi musahadah penyaksian al-hadithiyah tukang bangsa sejati iku ghairu mutasawwiratin ora bisa dipahami pihadih dari yang dalam iki omah dunya. Banyak ngomong ketemu bayang apa ya apa ora iso. Zaman sing Joko urung tau rabi kok bayangno malam pertama. Wis to, entekno katokno le mlamun panggah ora iso pas. Wong meneh hanya berdasarkan informasi. Anu, pokoke malam pertama sithik monggo-monggo tok. Monggo. Lah malah lho, kesimpulane ngono mergo romo kuwi wong monggo-monggo iku wong mikul kabotan. Berarti aku malam pertama lah terus aku kan mukul bujuku mau lho apa informasinya gak komplit soalnya sama bayar no? Sesuatu yang belum pernah dialami terus sama cocok lo kayak karusin wis dialami dah sebutin bodoh udah sebutin ini sampai ngepas no tenang musyadah hakikiah betul. Tetapi bahwa kamu bisa berkata jauh di mata, dekat di hati. Bisa kamu berkata begitu, bisa. Ya sudahlah. Yang penting surat pasti dibalas. 4x4, 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Iso. Itu sebagai wujud keberlangsungan hubungan, kebersamaan hubungan ya, khusus. Dan wong niku lek iso nyebut Allah, iso zikir. Walaupun tidak ketemu Allah tapi iso nyebut jenenge. Maka nama itu pun sudah ada rasa khusus. Mergo pancen buktine nyebut jeneng iki lek ana ikhtisas karo sing gak ana ikhtisas iku rasane beda. Dan sambutan sama di antara sederet nama sing sama hubungan khusus. Ini kumpulan podo karena saya tidak di hubungan khusus. Paijo paijo untuk minum Pakcia Jumina. Karena zaman butuh hubungan khusus kali yang disebut ni, kau juga enak terata terbelas. Tapi lek zaman butuh hubungan khusus, nama itu menjadi sesuatu yang seakan-akan itu menjadi kebersamaan. Ya izinkan aku menyebut namamu, loh, menyebut nama saya jalur izin. Dan yang bisa aku izinkan aku menyebut nama, oh berarti kan sudah hadir. Loh, dan ya bisa hadir. Tapi selama isik manggon tenggulnya, dan musyahadah hakikiyah, pertemuan sejati itu tidak akan bisa mutasawwirah, tidak akan bisa ditemu, tidak akan bisa dipahami. Mergo apa? Lima karena barang. Ya kan utawi hadhihi dar iku alahi ing atase marah. Bayane minat dana hati saking keasoran wa nafsu lan kekurangan wal fana'i lan kehancuran wa dhahabi lan hilang. Mergo sifate dunya niku ina, asor, kurang, lebur, gampang ilang. Niku sifate dunya. Lah monggo pertemuan hakiki ya, musyahadah hakiki ya, pertemuan dengan Allah yang sejati itu sifatnya langgeng, sampurna, tidak ada kekurangan, tidak ada kehancuran, tidak ada kehilangan. Terus piye lah marang bayang. Nuwun sewu, iki kula matur sing wis tau rabu, sing wis tau kumpul bojone. Saman bayang apa anak. Poncak-poncake wong urip enak niku lha pas ngoten niku to. Loh, monggo becik perkara-perkara itu rasane kula sewu Gusti. Iku rasane ngono iku tapi terus ora barbar. Iya, sama saya berbeza. Apa yang salah menakoni orang tu? Iya, terus orang berbeza. Nah, soalnya sama orang dan mereka panjang penjunjung ini. Mana tu orang itu biasa ni? Nak wes terus orang rasa ni lagi. Ditinggal lungo, ni yo kelepean teman. Mereka panjang dia. Puncak dari kenikmatan itu di situ itu. Nah, mula sawan itu, fa'akrama mongko mulyakaken sapa Allah Gusti Allah. Ta'ala mulya Allah abdahu ing kawulane Allah. Li ilmihi karena ngertine Allah. Ngerti bi adami sabrihi kelawan ora sabare si kawula. Ora sabar aku saking ketemu Allah. Oleh mulia Nabi, oleh mulia Nabi an ashada kelawan yento ngetokaken nampilaken sapa Allahu ing kawulane mau diketokno ditinggalno mak ing bareng barusakan muncul apa manuh saking Allah bayane maminal atari rupane pira-pira labet kawelasane Allah, labet kekuasaane Allah, labet gaweane Allah wal akwani dan biro-biro kahanan dunia krono apa? Kasiatan krono menghibur krono ngereh-ngereh menghibur lahu maring singabet oleh ngereh-ngereh bil atari kelawan labet anin nadori ninggalno ningali Allah. Jadi sampean ya senajan ora ketemu Allah, tapi lek sadar iki kabeh paringane Allah kan ya wis kaya-kaya ketemu. Dan wong loro nemen niku Nabi Yakub mawon gerah. Mboten saged ningali niku diliwati klambine Nabi Yusuf mboten tok mawon to suara. Nggih to? Nggih, dikandani. Gilo, mak anak lanang tekong, itu asalnya gue tak lemes, itu tergerigang gue. Nah, ini gue jadinya tasriyah. ada semacam ya sekano anu lah penghibur lipur lara. Dan lipur lara. Ya berarti ning dunya niki bener-bener kados sing didhawuhne. Didhawuhne teng kene Al-Baqarah, surat Al-Baqarah niku walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Walakum lan iku tetep kudu sira kabeh Bani Adam. Fil ardi ing dalam bumi mustaqarrun wa ta'un nggon tetep. Nggon tetep iki nggon ketenangan. Wa mata'un lan ana nggon kepenak tapi terbatas ilahi ning samangsa-mangsa. Ora terusan ndung kaya bapakmu biyen ning swarga. Lah bapakmu biyen pancen nalika isih ning ning swarga biyen wa kula minha rohodan haitsu syi'tuma. Manara sak arep-arepmu rohodan sing dokoh aja nyanyi sembarang kali wis tersedia. Tapi saiki beda. Ning bumi ya ya rohodan itu kalau wis bar nyambut gawe. Bar nyambut gawe disuguhi sambal terasi, jangan asem segone manget-manget. Ora bar macul sisan mesti rohodan, rekut-rekut-rekut-rekut wis salah konteks. Kayak itu sih itu mah wis mbok dulut kena, mbok sendok kena, mbok kulo kena pokoke. Ngono kok dudu isih mbok sendok oleh. Tapi ora dosa. Mengilahi tak mongso-mongso wae. Jenenge ning donya ya kudu sengsara. Niku-niku sekedar tasriyah untuk penghibur. Mulane beberapa hal. Menungso niku sok menghayal untuk bisa mensurgakan dunia. Lho, menghayal untuk mensurgakan dunia. Gawe omah sing apik, serba lengkap, komplit fasilitas. Iku sajane hanya tasriyah saja. Hanya pantulan kecil dari apa yang akan diberikan Allah di sana. Padahal dan untuk merasa itu tasriyah, jenenge kenang-kenangan. Itu kan tidak harus sesuatu yang baik. Jenenge kenang-kenangan itu pokoknya ada hubungan dengan si dia, itu sudah cukup untuk jadi kenangan dan hiburan. Padahal dan nek pancen sing diuncal itu kenang-kenangane rupa kemelaratan ya kemelaratan itu wong kadang-kadang luka karena cubitan yang keras sehingga terbatik di situ ada bekas luka cubitanmu. Aku ingat sampai sekarang sayang. Lho kan sakit mboten to? Padahal dijiwat saking gemese pacaran itu sungkan ketemu kok iya makaku tantan dan rasa ketemu bisa ketemu malah jiwet dan jiwetnya kenang-kenang sampai getian ketika itu lagi tambah kebijak lah. Wah, mulai ketemu, mulai lagi gila gila gila ketika isi gitu lah. Nah ini gila ketika isi ketika apa dari konjol ini ini ketika isi jika ada di jiwa itu lagu lagu itu malah dia ngomong-ngomong mereka yang jiwa tarik. Begitu pula kalau sampean paham tentang hubungan cinta kasih Allah kepadamu dan hubungan hatimu yang cinta kepada Allah terima dijiwit salahe ngono terima dijiwit awak lho iki lho dijiwit Gusti Allah lho mboten ora kok malah merengut wis putus sampai di sini ora ngono malah dijiwit kok bablasan terus putus sampai di sini ora ngono lek. Jadi sebenarnya yang namanya tasriyah itu tidak harus berupa sesuatu yang mengenakan, tidak harus sesuatu yang napa nggih wong umum ngarani sesuatu yang serba menyenangkan, sesuatu yang menyusahkan pun kalau itu dipahami betul, dirasakan betul itu dari dia itu sebenarnya ada kenangan. Dewa mutan terus jelas-jelas sudah terus. Baru dan terus kuwi terus kademen, bungsu bar kademen terus loro panas. Loro panas terus ning rumah sakit. Ini rumah sakit ditunggoni areke ngono iki. Malah omong mulai ning rumah sakit. Dosa iki. Karena di situ ada kenangan. Sergepiran orang balik ke rumah sakit. Nah, wis waras baru balik rono nang. Mergo untuk mengenang ketika dia dulu di situ. Ini ada lagi sepanjang jalan kenangan kita bergandeng tangan. Ini ada lagi. Padahal jalan kenangan itu berubah-ubah karu-karuan. Niku ternyata cukup untuk sekedar untuk nambani ketidaksabaran kamu sehingga sebenarnya atal lakuk wajak kahanan dunia ini lek saman bener-bener iso mengolah sedemikian rupa semua ini adalah penampilan Allah, karena itu penampilan sebenarnya itu adalah kehadiran Allah. Nah menonton itu terus di bahas sholat mongko banjur dadi hasil lahu kedua si kau lo hina izin nalikane iki nopo merasa terhibur oleh keadaan dunia, bukan dunianya terus pisan mana terhibur oleh keadaan dunia ya, bukan indahnya dunia tapi indahnya itu terkirim dari dia, itu yang jadi soal. Bukan berapa jumlah kirimannya, bukan soal apa yang dikirimkan, bukan soal kirimannya itu berupa apa, itu gak penting, tapi yang penting dia masih mau mengirim. Jadi loh ya, nek kalah kok isi iso belum ngirim. Inspiro-piro, yoyo-yoyo, ramleh, tapi isi belum kirim surat, belum kartu lebaran. Oke gak? Kadang-kadang malah jaluk surat itu apa surat ini itu ora kok jaluk apa-apa malah mergo ning Jakarta golek napa jenenge cimplong, golek cimplong rada angel ning Jakarta pesen anu mak anu lek kakang arep ning Jakarta gawane ana cimplong duh emak ditanggal Allah kan gawe cimplung lho. Jenenge emak ditanggal Allah gawe cimplung mergo kowe arep ngirimi anake. Cara membuat cimplungnya juga ada semangat dan itu ada indah. Karena padha-padha gawe cimplung tapi lek cimplung sing arep dikirim lara-lara, wisih dirasane gawe. Lek cimplunge padha-padha tapi rasanya api kemarman kok yuji kelingan anak lucu duyan cimplong ngeten. Nah selajang kangelan ripek tapi karena itu untuk dia maka kangelan itu tidak jadi kangelan. Ya selajang ngampan sengsoro lah ibaratnya jadi wong mukmin ini sengsoro wong kono-kono bebas sama roleh diri ya kono-kono sembarang kali roleh sama haram ngomotin itu terus lagi sengsara kok. Sengkono-kono bal-balan sak blengere sampean bal-balan mulo krungu maghrib kon leren. Sengkono-kono seneng-seneng oleh sembarang kalir oleh sampean ora oleh. Kan nggih sengsara to. Tapi karena kesengsaraan itu adalah salah satu bentuk permintaan dari Allah yang sedang kamu cintai dan kamu rindukan itu, maka walaupun sengsara tidak akan ada kesengsaraan lagi. Ibaratnya sampean kon ngenteni nyengklung mesti sabar mergo yakin arep ketemu. Dan ya karena ngerti lek sampean iku wis kebelet kepengin nang ketemu maka sampean disuguhi koran. Pembantune kok ngetuki koran, ngetuki. Mau apa lah ngerti? Utawa malah diperintah. Anu cek sibuk anu ndang ono sik. Lelek anu ya kono kon. Resik-resik ono. Beko kono resik-resik sing ono areke iki budal mawon dan itu dilakukan dengan semangat. Nah, pemahaman dan rasa seperti ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang benar-benar memang sudah mengenal bagaimana Allah memperlakukan hambanya di tempat seperti ini. Ini ku tempat dunia yang serba terbatas. Jadi bukan sengsara, sempit tapi tak sengsara. Wahas sholat mongko hasil lahu kejuri kawulo hina ide nalikane iki nampa hiburan duniawi saka Allah. Apa sing hasil almaniyatu kebersamaan al-ikhtisosiyatu kan bangsa istimewa. Tapi sudah barang tentu Allah ikutu sing patut sing sesuai dikali ini kelawan keadaannya si kawulo. Yang namanya kebersamaan istimewa itu ya harus disesuaikan dengan situasi kondisinya. Ngono tuh pacare terus nengar pulang ke udah lo pangku. Yo bener. Yo ibujumu banyak tapi yo ini disesuaikan lah disesuaikan. Ini kono neng kuati ada orang tindo. Cecer yo cecer tapi udah apa terus. Ngono wuwi yo disesuaikan. Umpamanya yang dunia itu bukan sengsara, bukan sempit juga. Ya kumpul Allah, ya kumpul Allah. Tapi ya coba terus malam ujil pun kami kusialan. Kami kusialan itu terus. Kabe kurang anak sengsara Allah kok ya cuma. No, ya. Ya, ikhne rasanya dia. Malah lihat perlu itu. Lirak-lirian tapi wong dia garuh malah perlu. No, ada ini di panggung, mari lah gue nonton di ngisor ya. Rasa terus udah tuh gara-gara ini penari yang nomor 3 ini bujuh pulau rasa ini ngono ngerti gak orang itu selesai kabel aja ngerti lek gue bujuh ini kabel ngerti lek gue ini sama kuda Allah kawalan Allah ngerti orang usah terus no pasar-pasar itu terus mau bunga-bunga ini badi-badinya gue sialah jadi badiku munamun itu bagi apa munamun itu yang ngerti wajah itu loh gue gue gendan sama di kampung gue sialah itu munamun yang ngampung itu aku gue sialah ini gue jenisnya mergono apa dia menerima ma'iyah ikhtisosia tapi orang-orang ikon di kali ini orang takut dengan keadaannya ngedan ini ku jenenge unggah-ungguh tata krama perlu dijaga. Pokoknya ning dunya kudu serodo adoh, ya wajar lah. Ya kala-kala ketertus ngomong astagfirullah ngono ya Allah. Tapi ora kok terus kudu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ora usah ngono ya. Tapi ya lek kala-kala wong jeneng wong kangen sok ora kuat ngempet kebrico omong niku lah ya oleh mawon. Ngono lho nek. Utawa ya ning panggonan sing patut. Mulanya juru diatur, rumahnya ini dunia serba diatur dibatasi kali Allah, ini WC, bunga-bunga la ilaha illallah orang-orang bunga-bunga lah ya bah, mana jari ini sanggung pun kan jikir, jari dia ini kan jikir tuh bunga, la ilaha illallah, ya malah jenisnya orang-orang ikah membuatkan patut dengan keadaan. Ya lah gue kangen, gue ngangen-ngangen oleh negatif. Alhamdulillahilladzi adzaba anil adza wa afani. Alhamdulillah, lagi bomo ora ditokno ora mak. Lawane kaya apa? Dosa estu. Bisa metu alhamdulillah. Kudu nah, alhamdulillah itu jero ati, masyaallah. Perkara sepele wae ternyata Gusti Allah iki senajan sepele kotor kaya ngene tiba iki nggo nikmat. Nggo nikmat. Tapi ora usah dibuak-buakne. Aduh penake ya ora usah ngono. Nikmat ya nikmat tapi yo ora usah dibuak-buak. Soale ning dunya iki nggone ning dunya. Ngopo apa ora lu? Ning kuwi iso ngono. Aduh penake. Dikira lah apa. Jadi walaupun sudah berhasil, ada makna, ada rasa kebersamaan yang istimewa kepada Allah. Tapi harus disesuaikan, harus laikoh di hal ini, sesuai dengan situasi kondisinya. Lek banyak situasinya kondisinya pas wiridan, banyak goni banyak yang goni wiridan, ujungnya al masjid baitullah, neng masjid, dah. Kalau sebuah tersak gemuk boleh. Dan tapi lek suasana ni suasana sih. Orang sesuai usul orang dulu terus malah masang speaker terus tuh buat buat buat buat Rasulullah ya Allah tu Rasulullah kata kulter usubai wangku. Kecuali kalau memang sudah dirancang waktu itu, mana kalau isi usah, mana isi suasana memang sudah dibentuk seperti itu, monggo dungo sing ganter ora masalah. Ini jenenge wakaf ya ali. Utowo manggone nggone khusus lan ora kabeh wong melu, terus ora dibanterne nganggo speaker temen iku aja napa mawon oleh. Dan utowo makmume niku khusus ngono oleh. Belum jadi Imam Masjid Agung yang diwaca surat Al-Baqarah santai Allah wahyu makmumnya itu kudu disesuaikan dengan tingkahnya itu karena ini di dunia memang di dunia betul. Tapi kalau kamu ingin benar-benar anteng ketemu Allah nanti di akhirat hatta ira ada sehingga kekalannya harus melungguhakan sopa Allah bu engkau Allah dilungguh nabi ma'adhi sidqi yang dalam pelungguhan kesungguhan wahasolatan menghasil lahu kedwisi kau Allah apa sing hasil indiyatun haqqi apa sing hasil indiyatu haqqi posisi indiyahnya Allah posisi indiyah indiyah itu yes kedekatan lah posisi kedekatan kepada Allah khala amaka paring mahkota sapa Allah alaihi natasi kawulane paring mahkota khala'at takribi ing mahkota kedekatan cara tamu ngono terus moro-moro didumi identitas ya identitas personal VIP VIP fit ya very apa very ini lali aku personal pokoknya wani itu harus dikait kata saya dikait kata sing tidak semua orang boleh masuk situ hanya orang-orang khusus parkir wae ora kabel podo-podo melok istighosah ya ora istighosah tapi lah terus sama kayak pengunjung biasa kayak rombongannya numpak truk terus undangannya kayak lewat pengumuman itu ya nungguin yang ngalun-ngalun atau yang selalu masjid. Tapi lek undangannya undangan khusus pada yang terhormat Sohibul Fadilah Al-Mukarram Kiai Haji Sopo. Terus menurutku lembaran undangannya segitu. Undangannya khusus terus tiga stiker kanggo parkir mobil mawon khusus. Dan mungkin terus harap dibawa undangan terus nek panitia tiga ikat lek. Wah ini mungkin yang lakune dikawal ban sama dikawal ora oleh. Pri dalan. Niku jenenge diberi mahkota kedekatan wa takrimi dan kemuliaan. Dan itu mungkin beda gitu. Karo sing biasa-biasa, sing ora takrib, sing ora takrib. Suma wajah nuli nemoni maksudnya jago ngadepi sapa Gusti Allah. Wu ing kawulane mau oleh ngadepi wajibil karim kelawan wajah Allah tapi Allah pribadi jadi seorang wakil Jibril gak wakil sopo-sopo langsung Allah Dewi Al-Karim kang mulya moga-moga semuanya moga-moga orang kok terus pembantu sing dipasrah itu juga ajudane kalau isi ini coba pasti masih ajudane ya sabar sini pintu gerbang kita kok isi dalamnya pun juga pemula minggu ini siapa kalau terus ada tamu harap apa ya wajar karena memang kamu masih di luar sabar gak sabar memang birokrasinya harus begitu tamu harap apa lapor tak kok ya alamatnya putih pak ya itu ngaku sabar dan tapi justru di situ akan memperlihatkan kemuliaan orang yang akan sama tamu Jadi zaman tahu, kocok gue SD, merasa apa-apa, siapa mau apa lho, gue jenis gak ngergani kocokmu. Gak ngergani kocokmu, aku jenis aku ketemu Gusti Allah, jadi, mana, ini akhirnya gini, alam arwah gini, jadi, alam sekutu-kutu, gini, aku ini ngono, ini dunia kan ibadah, nah, sahurnya salat, aku salat, ngono. Iya sahurnya salat, ya salat. Tapi saya ini aku tetap kudu tanda tangan yang gue pos satpa. Bagi saya salat itu saya tanda tangan yang pos satpa, mau kenalan tanda tangan. Kalau syaratnya tanda tangan kudu bilang lempir, loh. Tetapi soalnya ketemu dengan itu nggak perlu semua, loh. Memangnya itu dunia harus banyak. Suasana satpam sudah kamu tinggalkan, kamu sudah masuk di dalam rumahnya. Wah, itu seluruh sungguhan diberikan kemuliaan, diberikan. Dan dijaga di diri ya Rabbi Insya Allah. Dan berwaktu ini kufahasolat moko hasil. Fahasolat moko hasil lahu kedui kamu. Kina izin nalikani iki kini guna makami sidqi maka abis sidqi nalikani wis ketemu Allah apa sing hasil Oposin hasil al-ma'iyatu kebersamaan al-habibiyatu kang bungso sejati wal-musyahadatu lang penyaksian penghambaan as-salmatiyatu kang bungso abadi. Kalau sudah begitu abadi. Wa madzalika 'ala Allahi bi'aziz mengelola suasana seperti itu, memenemui hamba dan mengangkat derajat hamba untuk sampai kepada suasana mulia seperti itu, bagi Allah itu tidaklah sesuatu yang sulit. Wa madzalika kala nurana apa dzalika mengkono-mengkono menghormati hamba sing kaya ngono kuwi Allah ya makasih Gusti Allah ora ana iku bi azizin kelawan perkara sing angel enggak sulit. Mempersiapkan pertemuan seperti itu bagi Allah tidak sulit. Mulane inna Allah ma'a shabirin. Allah itu selalu bersama orang yang sabar. Sabar itu apa? Ya bertahan untuk memposisikan diri sebagai hamba. Orang kok terus pure. Sing kata kula samane wong pure. Alah. Ibadah angel-angel. Ora kok lho niku pure. Tapi terus itu dinikmati suasana, suasana penantian itu dinikmati. Contohnya apa? Enggak mana hadir tujuannya mau diantar prosesnya. Ibu-ibu menunggu kelahiran sang bayi. Itu apa terus diperwontok? Lapas pun telung ulang dari kita adalah itu sebenarnya menggugurkan diri. Mesti lawan apa? Ya sabar. Walaupun sebenarnya kamu enggak sabar pengen gangruh. Kaya apa tuh jenya anakku itu kaya apa kabeh pun malah gak perlu pengen rusak jenya anakku lana ngomong itu dan itu kadang gue berdiri lana kok itu itu tolan tangan kok itu jadi yang gue semetu proses itu ya lah tiba-tiba yang tapi di situ ada kemuliaan, ada keindahan yang semuanya tidak bisa kamu bayangkan sebelum itu terjadi. Udah wah wonten ing kitab Nasihatul Majelis. Nanti itu kalau sampean saat ini ada rasa kebersamaan itu sudah ada. Kan sebelum acara itu berlangsung, orang-orang yang acara kan sudah disebarkan. Iya enggak? Malah langsung acara langsung kau penting ini ku ada istilah geladi bersih. Iya enggak? Geladi bersih, engko piye proses ini, engko prosedurnya lewat ini. Gue pengawalnya nanti, wartawannya mandor nanti, lagi bupatinya nanti, gubernur nanti, dan masih ada pemerataan-pemerataan khusus. Sama seperti yang sekarang, sama ini sudah dibersih, kan? Dia lagi salat, kayak kone mama, ini sudah dibersih. Bisa tengah akhirat, kita tengah itu. Sehingga yang dunia sibuk, soalnya yang akhirat dia sibuk, kok. Dan, jadi seksi. Bisa, sampai jadi seksi. Kan udah kira, anu impron dia ngaji kita. Oh, gel, siapa dikeluhi kita? Kalau sama kan pas lewat lenderan terus Bohong jum, dunia akhirat itu kepanitiaan luar biasa. Sak dunia pengunjungnya kok. Sak dunia mulai nabi jam sampai tak sampai bayang loh. Sampean walah nek terima kali Bung Karno wonten dibanding karo pertemuan akhirat kecil. Kemungkinan kesasar dengan kok banyak sekali kemungkinan. Lah nek sampean gak duwe ketalan kan ya. Lah nek sampean duwe kenalan apa enak. Kenalan kono-kono. Maka sok perkenalan itu tandanya tidak pakai tanda sing mung tanda sing anu. Kaya kabeh tentunya lah gampang. Tanda itu pakai tanda kerohanian, jenisnya iman, Islam. Itu bijinya nggak tentang doang. Dan itu serba otomatis. Kaya sampean buka pintu ATM, nganggo kartu, itu tandanya kan orang ambil uang bro. Iya lah. Bisa kita tuh sama kerumah, oh ini di ATM ini berarti orang tidak bisa buka. Sama sok lihat tidak bisa buka. Sebelah akhirnya bro, kodo-kodo. Sama kok, anu, mau tuju, lo lo doyo, tapi gini lah yang, enten pengumuman di wau, jamaah yang sering mendengarkan pengajaran Al-Hikam supaya berkumpul di tempat ini, enten, loh, nampak ni macam gini, ah, itu bukan itu mawar, nah, itu mereka enak tahun dah ni, dah, bulan, besok mau makan Al-Hikam lah, dah, enten terus. Betul-betul juga saksi. Kemudian saya ngelak rekaman itu beda kalau saya ngelak rekaman. Soalnya enak musyahadah hakikiyah. Enten-enten mayah istisosiyah. Kebersamaan rekaman gak bodoh kalau kebersamaan ngurungoknya hasil rekaman. Jelas beda, ya gak? Beda. Enak apa gak ngerti. Saya ngurungoknya radio kok gak ngerti. Iki buah rekaman kurang dino kepungkur atau di setel saya ini gak ngerti lah nek sing sampean ngerti asline. Kalau-kalau wis teko barang kiai nek ora teko ngono wis. Niku. Lah, karena ini sudah dipahami seperti ini, pertemuan seperti ini ada undangannya, ada jadwalnya kan itu jadwalnya. Nggih, Pak kepanitiaan, oh oleh Bung Karno men acarane macam-macam sama lomba. Sarana lomba itu kan yang terbuat. Sudah disebarkan sebelumnya, sebelum acara terjadi itu sudah disebarkan. Nah, salah satu bentuk tanda zaman dapat undangan, ya saya ini sama disebar undangan. Kenapa? Dikir itu undangannya Allah nanti di sana acara besar. Saat ini zaman sholat, berarti zaman dapat undangan C untuk bila sholat. Terus undangan, semuanya undangan. Amal sholat itu sebenarnya undangan bahwa sama nanti hadir di sana. Ngoten, mesti kayak undangan Allah Gusti Rasulullah. Oh, kayak undangan Allah Gusti Rasulullah ini. Ya, jadi Rasulullah undangan. Nah, izin ini tuh masya Allah. Ada panitia-panitia yang ditugaskan untuk mencari kelompok-kelompoknya. Mulanya saya ingin dunia ini sibuk, akhirnya dunia sibuk. Sibuk ngamal lah, Pak. Saya ingin dunia sibuk ngadil menungso. Mungkin tengah akhirnya ini sibuknya, Pak, itu menungso. Dan sehingga dunia ini jadi pemimpin, setengah akhirat dia jadi pemimpin. Orang peduli dia harus pemimpin di lebuk ini dengan rokok, atau pemimpin harus di lebuk ini. Bagus, saya setuju. Tapi jadi pemimpin. Ya kan, jenisnya harus di rokok, pemimpin ini orang tanggung jawab. Udah sendiri-sendiri, orang lu sama. Ini dia itu rambungan yang bisa mulai ke takde mandi. Pemimpinnya rakan yang bisa semula jauh-jauh. Loh, kan dia jadi janjinya pokoknya bayar sama newu samulia lah. Malum, pemimpin gak tanya bisa. Pemimpin gak tanya bisa. Dia jadi memang aku selamat lagi. Pemimpin rakan dia kan. Akhirnya, wah pake gaya-gaya kan. Loh, tuntung kok. Bisi ini kok pemimpin itu sama tikal-tikal newu. Soalnya saya kaya mam. Ya, tentu. Mereka sing pemimpin tersesat. Ya, itu sing siapa aku nanti? Mungkin gua tentang pertemuan besar. Seluruh makhluk di surga, usung rokok, usung rokok, usung jemput rakan-rakan, usung surga ada pesta sendiri. Pesta pertemuan dengan Allah, tapi seluruhnya diundang oleh Allah. Wah, saya Nabi Adam duwe napa tekok kehormatan. Wadang di gawe sumur sutra-sutra ambune wangi. Ora kok terus terap terima gawe kipas angin ora ngono ngono. Selawe. Dan selawe Rasul itu menjadi pemimpin kelompok. Wabah itu teko. Nabi Adam wes, Nabi Nuh wes, Nabi Musa, Nabi Ibrahim pun, kabeh Nabi Musa pun. Terakhir menteni tadi Nabi Muhammad. Karena memang tamu aku yang ditunggu-tunggu belum datang. Karena acara ini tidak akan dimulai sebelum Muhammad datang. Wah, menteni sawi. Tapi orang jenengan yang sawi prosperitas. Zaman menteni, anu, usang sistem penak. Lagunya anak lagunya Didi Kempot, anak lagunya Kita Malah, anak lagunya Mbak Irama, semacam-macam. Setiap kursi itu sama tombol, kalau apa itu kursi itu bisa nyanyi. Kursi ini bisa nyanyi. Pengen apa blok, di tombol, sama tubuh. Jadi itu tidak membosankan. Menunggu kedatangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sibuk ngurusi umatnya. Dah umat pun juga orang pun berkumpul mana? Gimana loh? Paling paling akan jadi umat. Madinahnya Nabi Muhammad. Lalu panitia, panitia khusus umat Nabi Muhammad tak ni? Mana sembun berus? Tapi dia termasuk cepat. Mana gerai mana? Dah aku terus melawan diri. Sepatutlah sepatut mahu sepatut budal. Mahu mawar. Wanah sing seragam seragam solawat, seragam istighfar, seragam tasbih, seragam amal-amal itu ada yang kodir di diri-diri. Memang kalau orang lain yang amal itu jadi gelung aku malah barisan diri. Ah, sepokoknya itu kan urus corongan dikirim drum dan itu di depannya itu wujud dari ayu-ayu mayorete mengiring kehadiran Muhammad. Luar biasa, kabeh mendengar roh wasa bani sare dawa dhewe kaya sama delok para dewa ngoten nika jaranan pawe jaranan sing jaranan golo nak kabeh apike lah wis berwarna-warni keindahan ditoplek-blek untuk Nabi Muhammad dan umatnya mergo kana napa kana khairul anbiya wa ummatuhu khairul umam. Bermaksudnya khairul umam kerabat gandul. Kerabat gandul tak seni ini orang melihat itu mulia, tapi kerana pemimpin Muhammad itu mulia, sama disungkan dia orang malaikat. Jika ini buat sama, gerombol sama siapa? Barang siapa yang hak kehausan di sini, silahkan menghubungi malaikat-malaikat di pinggir jalan itu untuk minta fasilitas apapun yang diingini. Fasilitas apapun yang diinginkan. Lalu apa sembarang? Apa sembarang? Bawa itu tertek. Wah, kok sombong ngoten ketemu kabeh. Ning tekone nguri diri, tapi terope ngabdi. Umat Nabi Muhammad itu jujur, tekone nguri diri, tapi terop ketika upacara itu dekat diri, paling ngarep diri dekat dengan Allah. Nah, di situ itu diadakan upacara. Malaikat Jibril mulai jadi protokol membuka acara. Pembukaan acara sebagai among tamu macam-macam. Semacam-macam. Sedikan kiroah Nabi Dawud. Sedikan kiroah Nabi Dawud. Nabi Dawud berkiroah pada semaput. Semaputnya semaput nikmat. Oh, mau sampai. Masya Allah suara kaya mana. Nah akhirnya kamu upama diukur nganggo kenikmatan dunia saking nikmate suwene iki diukur kenikmatan dunia niku 5000 tahun. Jadi kira sak semapute niku 5000 tahun. Wah apa niku. Di sini ini hiburan-hiburan tarian-tarian oleh bidadari. Suguhan keluar. Jadi setiap acara ada suguhan dan hiburan. Wah, berbagai macam minuman, berbagai macam buah. Segala sesuatu keindahan. Wah, saya seneng-seneng. iki ngono pestane raja di raja. Bukan hanya sekedar raja, tapi Tuhan dari segala raja yang dulu mulia di dunia. Sekarang kamu merasakan. Ampun, wabeh. Rasanya kenikmatan. Sobatan, acara akan segera dilanjutkan. Acaranya apa? Acaranya adalah para puisi. Puisi pertama akan dibacakan oleh Yang Mulia Sahibul Karamah Wad-Darajah Wal-Wasilah Wal-Fadilah Khairul Khalqi Ajma'in Muhammad Habibullah. Ini ku keplok itu sawi, ini ku saya tahu. Indah sekali, keplok itu indah. Orang apa kalau keplok itu sawi orang indah, penandakan kebesaran. Kurang aku pusing, orang ono orang ganggu lah ini. Kanji Nabi maju, jadi dibocor surat. Surat macam-macam membui sih itu langsung Quran. Quran itu kan tak dulu puisi. Sabi fisiwa cono jen terakhir Allah Ta'ala bilang pinten-pinten aku tahu terakhir Allah biambak nyos macam Allah mau surat Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Sing maca bisa lagi, teman bayang. Maca kok sing maca niku sing duwe surat iki mesti pas. Titik komane dah. Nek sing maca ora ngono terus aku sayang padamu. Karena aku merindukanmu. Lha men yo ora enak lha sing maca tak. Sing maca niku sing nulis surat iki mesti pas ya. Sudah lama aku merindukan kedatanganmu. Ar-Rahman itu maca sampean ya Ar-Rahmanu, Ar-Rahmanu, Alamal Quran, Alamahul Bayan. Dia sudah enak banget. Ora enak. Bangunan sing maca niku sing duwe-duwe wah luar biasa. Ar-Rahman sing waktu niku terus mabut abah. Banyak maksudnya banyak syukur semua tidak ada yang ada hanya wajah Allah wayabqa wajhullah kita biljalali walikrami bapaknya surat Ar-Rahman wayabqa wajhullah rabbika biljalali wajhullah banyak telepatis wajhullah entah ya wesh rus luar biasa entah teman-teman waktu ini ya wesh sekarang semaputnya ya teman-teman semoga kita tutup nanti dengan sesarangan Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa barakah wa sahabati rasulillah ya ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah ya fi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sabbitna fid dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi ya man bi yadika al-khayru kulluhu Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah al-fatihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.